Kita akhirnya bahas ini Magic Mixes yang lagi viral itu. Aku gak ngerti caranya, tapi kita akan coba dulu. Oh, gak ada perubahannya. Dia udah blebeb-blebeb. Bintang kecil. Oke. Itu apa? Daun. Itu dia. Dia bentuknya kayak karet gitu. 7 terakhir guys. Oke. Okay. Ebi cepet bi. Dia itulah pokoknya ya. Nah sampai jadi terus. Terus jadi terus. Aku belum masaknya. Kita kayaknya ambil jalur sesar aja. Maaf ya, kita harus melakukan hal ini. Oke, ini dia bayi sesar kita ya guys.